السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam rangka kita terus belajar. Tidak boleh putus belajar, karena ilmu agama ini sebagaimana diungkapkan oleh ulama kita, al-ilmu in a'taita kullak a'taka ba'dah. Sekiranya semua umurmu engkau berikan atau semua waktu kita berikan, maka ilmu itu akan memberikan kita separuhnya. Semua umur kita untuk ilmu, ilmu itu akan memberikan kita separuh. Maka ada ungkapan salah seorang ulama salaf, jikalau engkau dihidupkan kembali, kira-kira apa yang kulakukan? Jadi mati, hidup lagi. Qala talabul ilm. Belajar. Jangan-jangan ada yang tersisa satu kalimat yang bermanfaat yang belum aku ambil, maka itu kesempatanku untuk mengulangi. Baik, salam serta salam bagi Nabi kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahmat Allah azza wa jalla, kembali kita lanjutkan masih di dalam bab faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Bacalah yang bisa engkau baca dari Al-Qur'an. Jangan paksakan diri. Yang tidak bisa dibaca nanti banyak salahnya. Malah yang mudah itu yang dibaca, dan ini kemudahan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan hadis yang panjang ini. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى ابن بكير telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Bukair. Qala haddatsana al-Layth, telah menceritakan kepada kami al-Layth ibn Sa'ad al-Masri. An Uqail, dari Uqail, an ibn Shihab, dari ibn Shihab al-Zuhri. Qala haddatsani Urwah, telah menceritakan kepadaku Urwah ibn Zubair. An al-Miswar ibn Makhramah, Abdurrahman ibn Abd al-Qari haddatsah, bahwasanya Miswar ibn Makhramah, demikian juga Abdurrahman ibn Abd al-Qari menceritakannya. Annahuma sami'a Umar ibn al-Khattab yaqul. Al-Miswar dan Abdurrahman ibn Abd al-Qari mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, apa kata Umar? Sami'tu Hisham ibn Hakim yaqra'u surat Al-Furqan. Aku telah mendengar Hisham ibn Hakim membaca surat Al-Furqan fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat Nabi alaihi salatu wasallam masih hidup. Fastama'tu liqira'atihi. Aku pun mendengar bacaan beliau. Fa idza huwa yaqra'u ala hurufin katsirah. Tiba-tiba Hisham ini membaca Al-Quran itu dengan bahasa yang banyak. Dengan bahasa yang banyak. Karena ingat, akan dijelaskan di dalam hadis ini, Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ala sab'ati ahruf, dengan 7 bahasa. Ya. Yang mana 7 bahasa ini lughatul Arab. Bahasa Arab tapi maknanya satu. Satu kalimat. Ya. Maknanya satu. Contoh. Ta'al. Ya, faqul ta'alu. Bahasa yang Arab yang lain, halumma. Kabilah yang lain lagi, aqbil. Ini namanya ahruf. Jadi Allah Azza wa Jalla turunkan Al-Quranul Karim sab'ati ahruf. 7 bahasa. Dengan bahasanya orang-orang Arab. Baik. Nah, Hisham ibn Hakim membaca di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup ala hurufin katsirah lam yuqri'niha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, tidak pernah Nabi ajarkan aku bahasa yang lain. Sementara Hisham ini membacanya dengan banyak bahasa. Di mana tentu bahasa ini semuanya sinonim. Ya, persamaan cuma seperti kita lah. Ya, ada bilang belai, amjok embe, aning embe. Padahal maksudnya apa? Sama. Nah, itulah dia para jamaah. Ini ahruf. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu heran. Hisham bin Hakim membacakan kepadaku suratul Furqan dengan bahasa-bahasa yang tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan kepadaku, kata Umar. Jadi bacaannya Hisham tidak sama dengan apa yang didengar oleh Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Umar? Fakittu usawiruhu fi shalah. Hampir aku tarik dia, katanya. Ini Umar tidak bisa lihat macam-macam nih, Pak. Ya, hampir aku apa tak tarik Hisham ibn Hakim ini. Fatasabbartu hatta sallam. Akhirnya aku tunggu dia sampai salam. Umar sabar menunggu sampai apa? Sampai salam. Sampai dia salam ditunggu dia. Baik. Hatta sallama falababtuhu biridaihi. Maka aku tarik lehernya dengan menarik selendang yang ada pada punggungnya. Aku tarik dia. Supaya jangan dipergi dia. Hisham. Faqultu man aqra'aka hadhihi surah allati sami'tuka taqra'. Umar tanya dia, siapa yang mengajarkan engkau bacaan yang tadi, yang kau gunakan tadi baca itu? Siapa yang ngajarin engkau? Qala aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hisham mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan aku seperti itu. Faqultu kadzabta. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kadzabta. Kadzabta di dalam bahasanya orang-orang terdahulu bukan artinya engkau bohong. Ini bahasa mereka ya. Bukan bohong kamu. Kadzabta yakhtata, jangan kamu salah dengar mungkin ini. Nah, itulah maknanya. Ya. Itu makna dalam bahasa zaman mereka. Kadzabta artinya apa? Engkau salah, tidak begitu. Ya, aqra'aniha ala ghairi ma qara'tu. Kenapa? Karena aku dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti apa yang kubaca ini. Jangan-jangan kau salah ini. Fantalaqtu bihi aquduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar? Akhirnya aku giring dia, Hisham ibn Hakim, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu inni sami'tu hadha yaqra'u suratul furqan ala hurufin lam tuqri'niha ya Rasulullah. Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini Hisham bin Hakim membacakan surat Al-Furqan dengan bahasa yang tidak pernah engkau bacakan kepadaku. Faqal arsilhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, lepas dia dulu. Ini dia pegang terus sama siapa? Umar. Lepas dulu dia, katanya. Arsilhu. Iqra ya Hisham. Lu apa? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sekarang Hisham coba baca. Faqara al-qira'ah allati sami'tuhu. Maka Hisham ternyata membaca persis seperti apa yang didengar oleh Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalika unzila. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya memang seperti ini turunnya. Datang dari siapa? Allah azza wa jalla. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra ya Umar. Ya. Jadi yang pertama yang baca siapa? Hisham. Faqra al-qira'ah allati sami'tuhu. Dia baca seperti yang didengar oleh Umar radhiyallahu anhu di saat Hisham menjadi imam begitu. Sekarang gantian Umar yang baca yang tidak sama dengan yang didengar oleh siapa? Hisham. Begitu Umar baca, faqara'tu qala kadzalika unzilat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oh, memang seperti ini juga turunnya. Inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan dengan berapa bahasa? 7 bahasanya orang Arab. Yaitu yang merupakan semuanya sinonim semua. bukan antonim, antonim ini sinonim semua. Ya, persamaan, persamaan semua. Cuma beda kabilah, beda apa? Beda bahan, bahasa dengan maksud yang sama. Faqra'u ma tayassara minhu. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bacalah yang mudah kalian pakai membaca. Baik. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa mengambil banyak faedah. Yang pertama, fihi tathabbut as-sahabah radhiyallahu anhum amma ruya aw amma qila 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menerangkan kehati-hatian sahabat terhadap segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Hisham mengatakan, oh seperti ini aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar tidak puas. Diapakan dia? Digeret. Ayo ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tersebut ya, kehati-hatian, cross check ya, perlu divalidasi keabsahan kebenarannya kalau itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua dari hadis ini, wa fihi bayan shiddati Umar radhiyallahu an 'ala al-haq. Hadis ini menjelaskan ketegasan Umar radhiyallahu anhu di atas kebenaran. Jadi itulah sebabnya sampai beliau radhiyallahu anhu, wa ma salaka Umar fajjan illa wa salaka syaitan fajjan akhar. Kalau Umar berjalan dari satu gang, setan pun tidak berani berjalan dari gang itu pindah ke gang sebelah. Syadid al-haq, tegas di atas kebenaran. Ini ya, begitu didengar dengan baca dari kalian sebut tarik dia katanya. Tapi apa, aku tahan diri sampai salam. Selesai salam, balabtuhu wa biridahi, aku tarik selendangnya supaya jangan dilari katanya. Ya. Faedah berikutnya. Wa fihi bayan fadlul Quran. Hadis ini menjelaskan keutamaan kitab Allah Azza wa Jalla. Dan Al-Quran merupakan kalam Allah, bukan ucapan makhluk. Buktinya ucapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampai Allah Azza wa Jalla turunkan sabat ya ahrum. 7 bahasa. Sekiranya itu ucapan manusia, di zaman itu lagi loh para hadirin, belum tentu dia bisa menguasai seluruh bahasa kabilah. Yang mana mereka dikatakan ummi, orang-orang yang buta, buta huruf. Tapi ini benar-benar kalam Allah Azza wa Jalla. Faedah berikutnya. Wa fihi bayan anna al-Qur'ana munazzalun min 'indillah 'azza wa jalla. Al-Qur'an itu turunnya dari Allah 'azza wa jalla. Turunnya dari atas, dan ini menunjukkan Allah di mana? Allah di atas. Bukan di mana-mana. Faedah berikutnya dari hadis ini. Min hikmati inzalil Qur'an 'ala sab'ati ahruf. Hikmah diturunkan Al-Qur'an dengan 7 bahasa itu. Tapi ingat, bukan semua Al-Quran, beberapa kali kalimat saja. Apa hikmahnya para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla? Ada 2 hikmah. Pertama, at-taisir, memberikan kemudahan. Kenapa? Kabilah ini belum tentu bisa bahasa kabilah yang lain zaman dahulu loh. Ya. Dan kabilah ini belum tentu ketika memakai bahasa yang lain fasih mengucapkan. sekarang, ya, orang Inggris mau bahasa Sasak, belum tentu dia pasti bahasa Sasak, meskipun sekian lama. Maka ini suatu kemudahan hikmah dari Allah Azza wa Jalla, taisir, kemudahan. Kemudian, yang kedua, annal ahrufus sab'ah, tujuh huruf di sini, bukan maksudnya al-qira'at, cara membaca yang terkenal zaman sekarang ini, ya, membaca hurufnya bukan, ya, wadduhi, wadduha, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya tadi apa? Bahasa, ya, dengan bahasa Quraisy ada, dengan bahasanya Hudzail ada. Jadi kabilah masing-masing punya bahasa tersendiri dalam beberapa kali kalimat yang mana kesemuanya itu bermakna yang sama. Tapi sekarang kita Lombok Timur, Lombok Tengah, ada kalimat yang mafhum semua satu. Tapi ada juga kalimat yang berbeda. Ini dia, ya, penjelasan tentang hikmah unzila al-Quran ala sab'ati ahruf. Al-Quran diturunkan dengan tujuh huruf, maknanya tujuh apa? Tujuh bahasa, bukan tujuh qira'ah atau cara membaca. Kemudian faedah berikutnya. Asnadal qira'ata ilaihim. Nabi SAW menyandarkan bacaan itu kepada siapa? Makhluk. Faqra' ma tayassar. Baca, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang sholat, apa yang mudah. Jadi Allah Azza wa Jalla atau Nabi SAW menyandarkan bacaan itu kepada siapa? Hamba. Ini menunjukkan bahwasanya membaca itu perbuatan siapa? Perbuatan makhluk disifati dengan mudah. Dan tentu ini berbeda-beda dari satu orang ke orang lain. Adapun yang dibaca itu adalah kalamullah Azza wa Jalla. Dan ini dimaksud oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi beda kalamullah dengan perbuatan makhluk. Kita yang membaca diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla, itu perbuatan kita. Adapun yang kita baca dari kalamullah Azza wa Jalla, itu adalah sifat Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk sebagaimana diucapkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Baik, bab berikutnya. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى باب فرمان الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كامي telah permudah Al-Quran للذكر untuk diingat. Apakah ada yang mau berpikir, berusaha untuk menghafalnya dan mengingatnya? Nabi SAW juga bersabda, kullun muyassarun lima khuliqala. Setiap orang dipermudah sesuai dengan takdirnya. Setiap orang dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla kehidupannya sesuai dengan takdirnya. Ay muhayya, muyassar atau muhayya, dia siapkan. Mujahid Ibn Jabr al-Makki berkata, yassarna al-Quran bilisanika. Kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu. Hawanna qira'atahu 'alaika, kami mudahkan engkau membacanya. Kemudian Matar Al-Warraq mengatakan tentang firman Allah walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir? Qala hal min talib 'ilm fayu'anu 'alaihi? Adakah yang mau belajar akan dibantu untuk belajar? Baik. Hadirin rahmat Allah azza wa jalla. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menjelaskan ayat ini, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri ay sahhalna lafzahu, kami mudahkan lafaznya, wa yassarna ma'nahu, kami gampangkan artinya bagi yang ingin berpikir, bagi yang ingin belajar. Kalian, ya, orang-orang barat, orang-orang kafir begitu cepat dia menerima Islam ketika mendengar Al-Quran. Kenapa? Allah Azza wa Jalla benar-benar mudahkan. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, para hadirin, laula annallaha yassarahu, andai kata Allah tidak mudahkan Al-Quran ini ala lisanil adamiin, untuk diucapkan oleh seluruh manusia ini, mastata'a ahadun minal khalqi an yatakallama bikalamillah, enggak ada yang mampu berbicara dengan kalamullah itu. Karena ini ucapan siapa? Ucapan Allah. Ucapan Allah. Tapi masya Allah, anak-anak kecil begitu mudahnya ya mencerna, membaca Al-Quran, apalagi dengan metode-metode yang ditemukan lagi sekarang untuk mempercepat bacaan Al-Quran, mempercepat lagi apa, hafalan Quran, yaitu tidak didapatkan pada ilmu-ilmu yang lain. Ya, ilmu yang lain harus profesor, saudara. Ini tidak, anak-anak kecil baru berapa tahun, belum bisa baca saja diapalin, bisa. Ibnu Abbas mengatakan, andai kata Allah tidak mudahkan di lisannya anak Adam ini untuk membaca Quran ini, tidak ada yang mampu untuk membacanya. Kenapa itu? Kalamullah Azza wa Jalla. Dan ini hikmah disebut dalam surat ini, para hadirin. Yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Ya, kami mudahkan Al-Quran untuk zikir dalam suratul Qamar, dalam beberapa ayat. Ya, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40, satu bunyinya. Ya, suratul Qamar ayat 17, kemudian 22, kemudian 32, 40. Diulangi oleh Allah Azza wa Jalla sampai 4 kali. Yang sebelumnya suratul Dukhan ayat 58, fa innama yassarnahu bilisanik, kami mudahkan Quran itu dengan bahasamu ya Muhammad. Dengan bahasa. Ya. Ada pun lihat. Taurat, Injil. Lelah orang belajar bahasa Ibrani. Ya. Tapi Al-Quran, orang manapun, alif, ba, semua sama. Gampang. Kenapa? Ini kalamullah, Allah yang menjadikanmu mudah. Namanya Allah Azza wa Jalla menjadikan mudah. Adakah yang sulit? Tidak ada. Fahal min mudzakir? Adakah yang mau berpikir merenungi kitab Allah Azza wa Jalla yang Allah mudahkan untuk dihafal, dimudahkan untuk dipahami? Baik. Kemudian dikatakan oleh Mujahid, yassarnal Quran bilisanik. Tafsir dari ayat itu, kami mudahkan Quran dengan bahasamu, ay hawwanna qira'atahu 'alaik, kami mudahkan bagimu untuk membacanya Muhammad, bukan saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi siapapun. Ya, siapapun. Maka dari sini maksud dari Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, anna hifdha kitabillah, maksud bab ini, menghafal Al-Qur'anul Karim. Memahami Al-Qur'anul Karim, wal-itti'ad, mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim, membaca Al-Quranul Karim, itu semuanya pekerjaan siapa? Kita. Hamba. Ya. Yang minta kepada Allah Azza wa Jalla, hamba itu untuk membantunya dan mempermudahnya. Jadi kita membacanya, kita menghafalnya, memahaminya, itu semuanya perbuatan hamba. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, kami permudah Al-Qur'an untuk dihafal. Nah, yang menghafal hamba, yang membaca hamba. Adapun yang dihafal dan dibaca kalamullah. Karena dia kalamullah, sebagaimana hubungannya dengan ucapan Ibnu Abbas, andai kata tidak dimudahkan oleh Allah, bisa kita? Enggak bisa, karena itu kalam siapa? Nah, sekarang kalau itu makhluk, insyaallah bisa kita. Tapi ini masalahnya kalamullah. Allah yang memberikan jaminan, Allah yang membantu kita. Ini maksud Imam Al-Bukhari meletakkan bab ini, bahwasanya menghafal Quran, memahami Al-Quran, mengambil pelajaran dari Al-Quran, membaca Al-Quran, ini semuanya perbuatan hamba. Adapun yang dibaca itu kalamullah. Karena dia kalamullah, dia susah, dia berat. Bayangkan Allah berbicara di hadapan malaikat, malaikatnya pingsan. Tapi karena dimudahkan, maka semua gampang untuk membacanya. Tapi adakah yang mau? Ini dia. Baik. Dengan demikian, ya, al-mahfuzul matlu, yang terjaga Al-Quran, yang dibaca, itu bukan perbuatan kita, itu adalah kalamullah azza wa jalla, dan namanya berbicara itu sifat fi'liyah, sifat perbuatan disandarkan kepada Allah azza wa jalla. Lalu Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan satu riwayat. Qala haddatsana Abu Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar. Qala haddatsana Abdul Warith, telah menceritakan kepada kami Abdul Warith. Qala haddatsana Yazid, telah menceritakan kepada kami Yazid. Qala haddatsani Mutarrib bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Mutarrib bin Abdullah. An Imran, dari Imran radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah fima ya'malul 'amilun. Kalau memang sudah ditetapkan ini masuk surga, ini masuk neraka, apa gunanya kita beramal di dunia? Qala kullun muyassarun lima khuliqalah, setiap orang dimudahkan oleh Allah sesuai dengan takdir yang diciptakan untuknya masing-masing. Jadi kita ini sekarang menjalani takdir, tapi ingat, takdir punya sebab. Takdir punya apa? Sebab. Ya, orang ditakdirkan masuk surga, Allah siapkan sebabnya mengerjakan amalan surga. Allah takdirkan seseorang untuk masuk neraka, Allah Azza wa Jalla siapkan sebabnya susah untuk mengerjakan amal surga. Sebagaimana kenyang itu atau lapar itu obatnya apa? Makan. Ya. Nah, sekarang kita katakan, apa mungkin Allah Azza wa Jalla bisa mengenyangkan kita tanpa makan? Bisa. Kenapa tidak? Tapi Allah punya aturan. Punya kehendak, segala sesuatu itu punya Sekarang supaya hilang lapar ini mesti apa? Makan. Dan makannya pun tidak mesti makan apa? Makan nasi. Makan roti bisa kenyang, makan daging bisa kenyang. Yang penting jangan makan batu saja. Baik. Kenapa? Kalau batu bukan sebabnya. Nah, dikatakan di sini, pertanyaan ini berulang-ulang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari banyak sahabat. Maka dijelaskan bagi mereka, Allah azza wa jalla Maha tahu siapa bakalan menjadi penduduk surga, siapa bakalan menjadi penduduk neraka sebelum mereka diwujudkan di dunia ini. Allah azza wa jalla sudah catat di azali. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam larang sahabat jangan bersandar kepada catatan tersebut, tidak beramal. Kenapa? Enggak mungkin gitu loh. Ya. Kasusnya seperti ini. Kita punya sawah. Ya, punya sawah. Punya sawah. Sekarang kita berharap dapat padi. Tapi enggak pernah ditanami. Memang itu sawah bisa ditanami padi. Tapi enggak pernah berusaha mau nanam, mau nyuruh orang, bisa dapat padi? Hah? Ya gak dapat lah. Sekarang Allah siapkan surga, Allah siapkan neraka, tapi gak pernah nanam untuk surga, bisa dapat? Ya gak dapat lah. Ya. Yang ditanam neraka terus, ya itu dapatnya. Baik. Jadi, jangan bersandar kepada takdir. Kenapa? Karena takdir itu gak mungkin membawa kita kepada surga maupun neraka kalau tidak menjalani urutan takdir itu, jalurnya takdir itu, para hadirin dirahmati Allah SWT. Kalau berfirman di dalam suratul Lail, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang memberi dan bertakwa, membenarkan la ilaha illallah, kami mudahkan dia ke surga. Ada jalurnya. Wa'amma man bakhila wastaghna. Siapa yang pelit, merasa cukup, kaya sudah. Wa kadzdzaba bil husna, didustakan la ilaha illallah, didustakan Islam, didustakan surga, fasanu yassiruhu lil usra, kami mudahkan masuk ke dalam neraka. Nah, jadi apa? Punya asbab, punya jalur-jalur. Baik. Jadi seolah-olah sahabat ini ya berpikiran ya kalau sudah surga takdirnya ya tinggal nunggu aja gitu loh. Ya, mati masuk surga. Kemudian yang masuk neraka ya tinggal nunggu mati aja masuk neraka terus. Nah, apa gunanya sekarang kita sungguh-sungguh beribadah kalau memang sudah catatan kita neraka? Ya. Kemudian ngapain capek-capek sholat kalau memang catatan masuk surga? Maka Nabi SAW menjawab, "I'malu, ayo berbuat. Fakulun muyassarun lima khuliqala." Hai, annalladzi kataba min ahli jannah sawfa yuhayyi lahu asbab amal ahli jannah. Orang yang disiapkan atau orang yang ditakdirkan masuk surga, disiapkan olehlah sebab masuk surga. Enggak mungkin tidak pada hal tadi. Demikian juga orang yang akan masuk ke dalam neraka, sudah dicatat masuk neraka, pasti dia akan mengerjakan amalan yang memasukkan dia ke neraka. Jadi sekuatnya kita ajak dia masuk ke surga yang enggak bakalan mau. Nah, mudah-mudahan kita orang-orang yang dimudahkan masuk ke dalam apa? Surga. Kenapa? Karena kita mau diajak belajar tauhid, belajar sunnah, menjauhkan kesyirikan-kesyirikan, mulai meninggalkan bid'ah-bid'ah, maksiat-maksiat mulai kita. Ini apa? Ini mudah-mudahan takdir kita baik pada jamaah. Kenapa? Enak, mau gitu loh. Ya. Baik. Dari sini para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, kita bisa mengambil beberapa fawaid, faedah-faedah dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya annal a'mal, amalan-amalan yang baik, fahuwa au fahya min asbab dukhulil jannah. Amal-amal kebaikan itu merupakan sebab untuk masuk ke dalam surga. Kama annal a'mal sayyi'ah, sebagaimana amal-amal buruk sebab masuk ke mana? Ke dalam api neraka. Faedah berikutnya dari hadis ini, anna qadar Allah azza wa jalla, takdir Allah azza wa jalla, takdir Allah azza wa jalla laha asbab, memiliki sebab. Dia tidak tercatat begitu saja dan dia tidak datang begitu saja, punya asbab. Maka lihat tentang hadis, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, wa yunsa'alahu fi athari, dipanjangkan umurnya, sambung. Ini sebab menuju takdir panjangnya umur. Ini sebab menuju takdir luasnya rizki. Apa? Silaturahim. Nah, berarti kalau tidak nyambung silaturahim, bisa panjang? Ya enggak bisa. Kenapa? Itu ditakdirkan. Kalau tidak nyambung, pendek. Kalau nyambung, panjang. Itu ditakdirkan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tahu? Hanya Allah. Karena kita tidak tahu, ayo berbuat. Dan andai kata tidak kita tahu takdir saya masuk surga, enggak mungkin juga Allah Azza wa Jalla membiarkan kita tidur-tidur. Kenapa? Takdir itu ada asbab yang menghantar kepadanya. Faedah berikutnya, anna taysir wal i'anata biyadillahi azza wa jalla, kemudahan dan bantuan berbuat baik itu semata-mata di tangan Allah azza wa jalla. Maka mintalah kemudahan kepada Allah azza wa jalla. Teruslah minta surga Allah subhanahu wa ta'ala. Teruslah minta bantuan kepada Allah azza wa jalla. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hayya 'alas shalah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Faedah berikutnya, annal 'abda lahu 'amalun. hamba itu punya amalan. Hamba itu punya perbuatan. Hamba itu punya usaha. Yuyassara lahu, yang diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dengan amalan itu dia akan berhak mendapatkan balasan. Maka tergantung kita sekarang. Kita mengerjakan yang baik, maka kita akan dibalas dengan apa? Kebaikan. Kita mengerjakan keburukan, maka kita akan dibalas dengan apa juga? Dengan keburukan. Demikian pula yang membaca Al-Quran. Ketika dia membaca kitab Allah Azza wa Jalla, bacaannya itu perbuatan siapa? Perbuatan hamba. Dengan sebab itu, siapa yang dapat pahala, Allah atau kita? Kita, hamba. Ya. Adapun yang kita baca, ini adalah kitabullah, kalamullah. Sifat perbuatan Allah. Allah berbicara dengannya, Allah yang mengucapkannya, diturunkan melalui Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mudahkan untuk dibaca. Allah mudahkan untuk dihafal. Maka apabila seorang hamba mengingat kalamullah, membaca kalamullah, mengamalkan kalamullah, itu adalah perbuatan hamba. Disandarkan kepada hamba. Dengan sebab itu hamba mendapatkan ganjaran. Hamba mendapatkan pahala. Yang mana satu huruf berapa? 10. Iqra'ul Qur'an, kata Nabi SAW. Baca Al-Quran. Fa'innalaka bikulli harfin hasanah. Satu huruf dapat satu kebaikan. Dilipat gandakan menjadi berapa? 10. La aqulu alif lam mim harf. Bukanlah alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu huruf. Berarti alif lam mim sudah berapa? 30. Saya kira demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin.